Sekarang masalah syarat-syarat dalam surat Al-Fatihah. Ini apa susu apa enggak? Nah, syarat-syarat dalam surat Al-Fatihah. Ada 10. Ada 10. Surat Al-Fatihah. Satu. Syarat dalam surat Al-Fatihah. Kan salah kan syarat jadinya. Satu. Mungkin berurutan. Sepuluh. Ada 10. Satu berurutan. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Tidak boleh dibalik-balik. Malik yaumiddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu. Itu bolak-balik. Tidak sah Fatihahnya batal. Jelas? Harus berurutan. Yang kedua. Yang kedua. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Tidak boleh. Tak boleh ada jeda yang lama. Berarti berkesinambungan. Tak boleh ada jeda yang lama. Tak boleh dipisah dengan kata-kata yang lain. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbana atina fiddunya hasanah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini campur-campur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inna nas'aluka. Jadi tidak boleh dipisah. Jadi berurutan. Kemudian harus berkesinambungan. Satu ayat, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Tidak boleh di tengah-tengahnya dikasih ucapan lain. Misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Astaghfirullah. Batal Al-Fatihahnya. Paham? Loh, siapa tahu ada orang yang bikin aneh-aneh. Kemudian yang ketiga. Memperhatikan tiap-tiap hurufnya. Perhatikan tiap-tiap huruf dari Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Harus diperhatikan tiap-tiap satu huruf dari surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Ha dengan ha. Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin. Hamzah dengan ain. Ghairil maghdub, bukan khairil maghdub. Huruf ghain dengan kha. Perhatikan huruf-huruf, huruf-huruf setiap lafaz di dalam Al-Fatihah. Yang keempat, perhatikan setiap tasdid. Paham tak tasdid? Tasdid paham tak? Sabdu. Iyyaka na'budu wa iyya. Itu ada tasdidnya. Bukan iyyaka na'budu, bukan, tapi iyya. Jadi diperhatikan tasdidnya itu. Tasdidnya sabdu. Kana bud. Oh, udah pembalik. Sudah? Kelima. Tidak boleh berhenti di tengah-tengah bacaan. Kalau tujuannya untuk memutus bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Stop. Berhenti. Kecuali dia lupa. Kalau lupa urusan lain lagi. Atau dia lagi batuk. Batuk dan selesai. Lama hilangnya kan baru dilanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah. Jadi bukan menyengaja memutus memutus baca. Kalau lupa, kalau dibatuk, atau kalau ada flu, atau ada HP, kan? Tidak masalah, diputus tengah-tengah. Kemudian, yang keberapa sekarang? 6. Membaca semua ayatnya. Termasuk, Bismillahirrahmanirrahim. Membaca semua ayatnya termasuk bismillah. Jadi bismillah itu harus dibaca. Cuman kadang-kadang ada yang bacanya dengan didengarkan, dikeraskan, kadang-kadang ada yang bacanya dengan bukan dalam hati, dengan pelan. Nah, kayak om kan bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillah tetap dibaca. Kadang-kadang dizaharkan, kadang-kadang dipelankan. Jadi harus dibaca bismillah ya. Ingat ya, kalau tidak dibaca tidak sah nanti salat. Jadi jangan dikira orang yang langsung baca Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak baca bismillah ini. Kata siapa? Dia bukan tidak baca bismillah. Tapi dibacanya sir namanya. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, yang lebih utama baca ayat dan baca bismillah. Ayat. Kalau awal ayat baca bismillah. Ya, tapi kalau Kak baca ayat bismillah kan. Jadi baca pulang di bawah talak. Baca bismillah lah kalau awal ayat. Kalau yang dibaca awal ayat, baca bismillah tetap. Bismillahirrahmanirrahim baru qul a'udzu birabbil falaq. Kecuali bacanya dari tengah. Bacanya dari tengah surat surat Al-Fajr misalnya kan terus Al-Fajr tadi amal insanu idza mabtala, jadi tidak perlu baca bismillah di awal. Jadi kan ini bukan ayat pertama. Berapa sekarang? 6. Tidak boleh salah dalam baca Al-Fatihah sehingga dapat merubah makna. Kalau dia salah membaca Al-Fatihah sehingga merubah makna, batal sholatnya. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amtu. Bisa dibaca siratal ladina an'amtu. Itu sudah berubah maknanya. Kan suratul ladzina an'amta 'alaihim, ta kan? Dibacanya tu an'amta, engkau berikan nikmat. Kalau an'amtu, aku yang memberikan nikmat artinya. Sudah berubah maknanya. Itu jadi batal. Contoh lain lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, kan nih? Ghairil maghdub. Dibacanya khairil maghdub. Kalau ghairil maghdub bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Tapi kalau khairil maghdubi, jalan yang terbaik dari orang-orang yang kau murkai. Artinya jauh enggak? Kan kita, ya Allah tunjukkanlah ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Kalau kita bacanya ghairil maghdubi alaihim. Tapi kalau kita baca khairil maghdub, jalan yang terbaik dari orang-orang yang kau murkai. Tadinya kita minta jangan berikan jalan yang kau murkai, malah kita jadi minta jalan yang terbaik dari orang-orang yang kau murkai. Nah, jadi arti lafaz setiap huruf-huruf yang salahnya kadang-kadang bisa berubah makna. Nah, itu bisa batal sholat. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Makanya kalau udah tahu jadi imam, sudah nak ngade-ngade jadi imam. Sudah nak ngesok-ngesok nak jadi imam. Sudah? Nah, kemudian. Yang berapa sekarang? Berdiri untuk sholat. fardu. Dibaca Al-Fatihahnya dalam posisi berdiri. Bagi yang mampu, terutama bagi yang mampu berdiri. Baca Al-Fatihahnya berdiri untuk sholat yang wajib. Kalau sholat sunnah, kita sebutkan kemarin, sholat sunnah boleh duduk. Kemudian kalau dia salah seorang, kalau dia salah sendirian, baca Al-Fatihah itu didengar sama diri yang baca. Didengar oleh dirinya sendiri. Jadi tidak cukup cuma gerak-gerakan bibir. Tidak cukup, harus didengar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sudah cukup. Karena sudah didengar. Jadi bukan cuma gerak-gerakan bibirnya. Nah, tidak sah itu. Jadi harus ada suara yang kedengaran sampai telinga kita seorang. Sampai. Walaupun sholat-sholat yang sir seperti zuhur, asar, ya kan sir, sholat yang pelan kan, tetap harus kedengaran Al-Fatihahnya ke telinga kita. Sudah? Berapa sekarang? Nomor 9 itu tadi. Nah, kalian yang 10 ya. Sudah ke 10 lengkapnya. Tidak boleh diselipkan zikir yang lain selain dari Al-Fatihah. Tidak boleh diselipkan ucapan yang lain selain Al-Fatihah. Nabi Muhammad mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Tidak ada salat seseorang, itu maksudnya tidak sah salat seseorang, liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti tidak sah salatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Nah, itu tadi syarat-syarat Al-Fatihah tadi berurutan, bersinambungan, perhatikan tiap huruf-hurufnya, kemudian perhatikan tasdid-tasdidnya. Kemudian tidak boleh berhenti tengah-tengah bacaan, tujuannya untuk memotong bacaan. Kemudian baca secara total semuanya, termasuk Al-Fatihah Bismillah. Kemudian tidak boleh salah yang merubah makna. Kemudian harus berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu. Kemudian dia seorang mendengar bacaan. Dan terakhir tidak boleh diselipi dengan ucapan lain selain dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin.